penentuan nasab seorang anak dengan menggunakan jasa al-qa'if. Jasa al-qa'if di sini ahli dalam menghubungkan nasab. Al-qa'if adalah sebuah keahlian di masa jahiliyah melihat, kalau sekarang ini dengan kecanggihan peralatan kedokteran dengan tes DNA, kalau dahulu dalam bentuk bidang ilmu mungkin bisa diungkapkan ilmu tentang ciri-ciri orang, ada istilahnya al-qiyafah di masa jahiliyah, melihat kemiripan, melihat bentuk kaki, melihat kerangka kepala, dari juga ciri-ciri fisik. Ilmu ini bisa menetapkan, oh ini adalah keturunan sepulan. Kalau sekarang dengan kecanggihan adalah bentuknya tes DNA. Kalau dahulu dengan cara melihat kaki, bentuk kaki, jenis kulitnya juga, kerangka rahang. Ini di masa jahiliyah ada praktek ilmu yang seperti ini. Kita telah ketahui bentuk penisbatan nasab dalam agama Islam dalam kaidah al-waladu lil firash walil akhiril hajar. Al-waladu lil firash itu nasab itu berlaku untuk pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah telah kita ketahui bila mana pasangan suami istri itu masuk Islam dengan pernikahan sebelumnya, walaupun dalam Islam itu tidak benar, ini sudah dianggap pasangan yang sah bila mana dia punya keturunan nanti. Secara syar'i dia adalah keturunannya, seperti umumnya para sahabat ketika masuk Islam kan mereka menikahnya di masa jahiliyah, dan bentuk pernikahan jahiliyah sudah kita ketahui dari penjelasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari, di antara adalah nikah istibdah yang pernah kita sampaikan. Ketika ingin punya anak, seorang suami menyuruh istrinya berhubungan badan dengan seorang laki-laki untuk mendapat memperbaiki keturunan dalam bentuk fisik ataupun kecerdasan, dan ini di masa jahiliyah. Sementara bila mana non muslim masuk Islam, maka pernikahannya sudah dianggap sah oleh Islam. Tetapi bila mana seorang muslim melakukan pernikahan, maka pernikahan itulah ketentuan pernikahan dalam syariat. Adanya wali, adanya mahar, adanya saksi, adanya akad, ijab wal qabul. Ya, ini ketentuan-ketentuan pernikahan yang membuat seorang wanita yang melahirkan anak, anaknya tersebut sudah jelas siapa orang tuanya, siapa ayahnya. Makanya kaidahnya al-waladu lil firash. Ini bisa saja berlaku untuk budak perempuan yang tentu tidak ada akan, karena ketika kepemilikannya sudah ada di tangan seseorang, maka budak tersebut sudah miliknya. Dan bebas dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan terhadap budak wanita tersebut. Itu kaidah yang umum. Tetapi bila mana terjadi kekisruhan dalam penisbatan, misalnya apalagi ada tudingan. Ada tudingan, ini si fulan anak siapa? Dari bentuk rupanya dengan ayahnya tidak sama. Terkadang ada tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Dan ini terjadi di zaman Nabi dari bab yang akan kita baca ini, yaitu kisah antara Zaid ibn Harithah dengan Usamah anaknya. Zaid ibn Harithah seorang yang sangat putih, ya, warna kulitnya putih dan luar biasa. Tetapi Usamah ibn Zaid hitam. Usamah anaknya hitam. Di saat itu ada tudingan-tudingan bahwasanya Usamah itu bukan anaknya Zaid. Usamah bukanlah anaknya si Zaid. Ini yang Nabi SAW cukup bersedih dengannya, cukup bersedih dengan tuduhan bahwa sama-sama bukan anak Zaid, karena perbedaan warna kulit yang sama sekali tidak ada sedikit pun mendekat, putih seputih-putihnya, hitam sehitam-hitamnya. Ya, ini yang membuat ada tuduhan-tuduhan bahwa Usama bukanlah anaknya Zaid ibnu Harithah. Untuk kita ketahui bahwasanya Zaid ibnu Harithah pernah menikah dengan anak bibinya Nabi, Zainab binti Jahash, kemudian cerai, dan ini sudah dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Maka ini menjadi ummul mukminin. Setelah itu Zaid bin Harithah menikah dengan mantan pengasuhnya Nabi, Ummu Aiman. Ya, Barakah. Namanya Barakah, dan dia adalah Ummu Aiman, dan dia budak wanita hitam. Budak dari wanita dari Ethiopia yang nanti akan dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah menikah dengan Barakah Ummu Aiman. Ya, tetapi ketika Usamah bin Zaid lahir, ketika melihat berwarna kulit yang sama sekali tidak mendekati. Kalau seandainya putih kemudian ada agak sawo matang, mungkin mendekati tidak. Dia putih dan sangat putih, sementara Usamah hitam dan sangat hitam. Ya, sangat hitam, sehingga muncul tuduhan tersebut bahwasanya ini karena memang dia di areal perbudakan. Zaid bin Harithah budak, mantan budak, sementara juga Ummu Aiman juga budak. Ini yang membuat orang bisa saja menuduh demikian. Akhirnya terjadilah kasus yang ada dalam hadis di bawah bab ini. Kita baca bunyi babnya, bab mempergunakan perkataan ahli dalam menghubungkan nasab anak kepada orang tuanya. Jadi penentunya nanti kepada jasa ini, jasa kiafah. Ya, kalau sekarang ini adalah dengan tes DNA. Kalau dahulu tidak, dengan jasa kiafah. Ini menunjukkan bahwasanya jasa kiafah ini adalah jasa yang mubah. Nabi SAW bahkan merasa bergembira dengan hasil keputusan jasa ini tentang ada kesamaan antara Usama dengan ayahnya Zaid. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 3539. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى atau alam tarai anna mujazzizan nazara anifan ila Zaid ibn Harithata wa Usamah ibn Zaid faqal inna ba'dha hadhihi al-aqdami lamin ba'din. Ya, ini hadis Aisyah ummul mukminin. Beliau bercerita radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya Rasulullah SAW pernah datang menjumpai saya dengan raut wajah yang berseri-seri, bergembira. Tabruku, bersinar, bercahaya. Asariru wajhi, raut-raut wajahnya. Kegembiraan yang luar biasa tampak dari wajah Nabi SAW yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian mungkin ada Nabi SAW melihat ada pertanyaan atau kepenasaran dari Aisyah. Di sini tidak disebutkan, tetapi langsung jawaban dari Nabi. Aisyah mungkin merasa bertanya-tanya apa yang membuat Nabi sebegitu bergembira. Dan bahkan Aisyah menceritakan dengan ungkapan, tabruku, bercahaya, bersinar. Asariru wajhi, raut wajahnya. Dan ini berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain. Maka Aisyah menceritakan apa yang diucapkan oleh Nabi, alam tarai, apakah kamu tidak mengetahui, anna mujazzizan. Mujazzizan ini nama orang yang pakar dalam menentukan ras ini, menentukan yang keahlian tadi, namanya mujazziz. Tidakkah kamu tahu bahwasanya mujazzizan nadhara anifan, melihat atau memeriksa, ila Zaid bin Haritha wa Usamah bin Zaid, kepada Zaid bin Haritha dan Usamah bin Zaid, dilihatnya, ditatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki Zaid bin Haritha, begitu juga mungkin dipegang-pegangnya, di rahangnya, tulangnya, ya, diperiksa oleh Mujaziz Zaid bin Haritha dan Usamah bin Zaid. Hasilnya apa? Nabi SAW mengatakan hasilnya, faqal, Mujaziz menetapkan, inna ba'da hadhil aqdam lamin ba'din. Sesungguhnya sebagian dari struktur kaki ini dengan kaki yang kedua si fulan ini ada kesamaan. Artinya dia menetapkan bahwasanya Usamah bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Haritha. Usamah adalah anak karena melihat struktur organ kakinya, ya. Jadi dia mengatakan sungguhnya kaki ini dengan kaki ini ada kesamaan. Nah, kesamaan, maka ini yang membuat Nabi bergembira. Sehingga tertolaklah tuduhan bahwasanya Usamah bukan anak Zaid. Usamah bukan anak Zaid. Dan ini kasusnya, para ulama memang berbeda pendapat tentang penggunaan jasa itu. Penggunaan jasa Qiyafah, Abu Hanifah itu tidak menerima penetapan nasab dengan cara itu. Penetapan nasab dengan cara tersebut. Sementara jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i menetapkan bahwasanya cara yang seperti itu sah untuk dipergunakan untuk menggunakan agar jelas nasab, penetapan nasab. Bila mana diragukan, maka jasa ini boleh dipergunakan. Tetapi alhamdulillah sekarang kita tidak lagi perlu menggunakan jasa ini karena dengan kecanggihan alat sekarang ini bisa dengan tes DNA itu kita bisa mengetahui. Ya, dengan tes DNA bisa mengetahui bila mana nasab itu diragukan. Makanya seringkali terjadi hal yang seperti itu. Bila mana seorang dipersengketakan keturunan, seorang anak mengingkari dia anak si fulan, atau seseorang mengakui itu anaknya, maka untuk pembuktian dilakukanlah tes DNA. Dilakukanlah tes DNA. Sementara dahulu jumhur ulama membolehkan penggunaan cara ini, tetapi dengan cara keahlian melihat kerangka tubuh, warna kulit, ya, struktur badan itu dilihat, diperiksa satu dengan yang dianggap anak atau yang diragukan dia anaknya, seperti yang terjadi pada Usamah bin Zaid dengan ayahnya Zaid bin Haritha. Dan Nabi SAW memegang itu, ya, ucapan Qaif Mujaziz ini, itu yang membuat Nabi bergembira, menunjukkan bahwasanya jasa itu bisa dipergunakan, bahwasanya itu boleh digunakan karena Nabi SAW meletakkan kegembiraannya itu pada hasil pemeriksaan Mujaziz. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kejadian ini terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau itu sudah terjadi zaman Nabi, maka tidak akan mungkin tertutup kejadian di akhir-akhir zaman. Banyaknya, apalagi dengan maraknya perzinahan, ya, dengan mudahnya orang berzina, lahirnya anak-anak yang di luar nikah, ya, maka untuk nasab ini tidak, untuk penetapan nasab ini bukan hal yang sembarangan, karena nanti akan terkait dengan permasalahan yang sangat penting dalam agama, perwalian. kemudian juga hak waris mewarisi. Ini dalam agama tinjauannya kembali kepada penetapan nasab ini. Makanya nasab ini salah satu dari pilar yang dibawa oleh agama. Salah satu dari lima pilar penting yang dibawa oleh agama untuk ditegakkan, yaitu keturunan. Keturunan, menjaga keturunan. Harus jelas siapa ayah dari anak yang lahir. Sementara perzinahan diharamkan oleh agama karena merusak keturunan. Anak yang lahir di luar nikah syar'i, di luar nikah yang sah, itu tidak punya keturunan, tidak punya keluarga. Makanya walil akhiril hajar, seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya orang yang berzina yang mendapatkan anak, maka mereka orang yang merugi. Anaknya merugi, dan ini merugi karena dia tidak punya garis nasab. Begitu juga sang orang tuanya juga merugi, karena anak yang susah-susah dilahirkan bukanlah anak mereka secara syar'i. Bukanlah anak mereka secara syar'i. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 3540, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Amrun An-Naqid wa Zuhair bin Harb wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa lafz li Amrin قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي نقل قبيلة مدلج yang terkenal dengan kepakaran dalam menentukan ini menentukan keturunan ini مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعدها من بعد. Jadi ini saya berinci dari hadis yang pertama, bagaimana prosesnya pemeriksaan mujazziz terhadap Usama bin Zaid dan anaknya dengan orang tuanya Zaid. Jadi wajahnya ditutup, jadi tidak dilihat, oh ini anak sebulan, ini tidak, karena dia tidak mengetahui sama sekali ini Usama dan ini Zaid. Jadi dia ditutup wajahnya, kemudian dibuka kakinya. Jadi di kakinya itu yang diperiksa kedua-duanya. Qaif ini tidak mengetahui, mujazziz tidak mengetahui ini Usama, ini Zaid. Jadi dia hanya sekedar melihat kaki, kemudian memeriksa badannya, tetapi wajah tidak dilihat. Orangnya tidak diketahui. Tapi kalau dilihat orangnya, tentu akan nilai hasil dari pemeriksaannya tentu tidak objektif. Kadang mungkin karena ini akan keturunan Nabi, ini dekat dengan Nabi, akhirnya hasilnya tidak terlalu jadi standar. Makanya caranya yang didetilkan oleh hadis yang sekarang ini, anna mujazzizan al-mudlaji dakhala alayya, kata Nabi SAW, masuk saya, menjumpai saya mujazziz, ini nama orang, al-mudlaji. Kemudian beliau memeriksa Usamah dan Zaid. Wa alaihima qatifatun qad ghattaya ru'usuhuma, ru'usahuma. Mereka sedang berselimut yang menutup kepala, bagian kepala mereka berdua. Jadi yang diperiksa pertama atau yang diperiksa oleh mujazziz ini adalah kakinya saja. Setelah diperiksa karena terbuka kakinya, wa badat aqdamuhuma, lalu mujazziz menyimpulkan, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd, sesungguhnya kaki ini, ditunjuknya salah satu dari kaki tersebut dengan yang keduanya, atau dengan kaki yang orang yang kedua, itu kerangkanya sama ya. Artinya ini dari keturunan yang sama, artinya dari garis yang sama ya. Ini kesimpulan dari mujazziz, dan ini yang membuat Nabi SAW bergembira. Jadi penggunaan jasa kiafah ini legalisasi oleh Nabi SAW dengan praktek Nabi SAW tidak meragukan, cuma untuk menutupi tuduhan yang tersebar. Karena masyarakat jahiliyah ketika itu masih mempercayai dan berpegang kepada ketentuan kiafah ini, maka Nabi SAW gunakan jasa tersebut dan dia sampaikan kepada orang bahwasanya menurut penilaian Mujajjaz bahwasanya Usama adalah anak dari Zaid bin Haritha. Ini hadis yang kedua. Hadis berikutnya 3541 dan setelahnya 3542. Ini hadis yang terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Mansur bin Abi Muzahim qala haddatsana Ibrahim bin Sa'an an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala qa'ifun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidun wa Usamah bin Zaid wa Zaid bin Haritha muttaji'ani فقال إن هذه الأقدام بعدها من بعد فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. Ini dengan cerita yang sama dengan sedikit perbedaan dalam alurnya. Kata Aisyah, masuklah seorang qaif. Qaif ini jasa yang tadi, yang dia bernama Mujazziz Al-Mudlaji. Sementara Rasulullah SAW ada di saat itu, Usama bin Zaid, Zaid bin Haritha. Usama dan Zaid ini sedang berbaring, muttaji'ani. Dan berbaringnya tadi dengan rincian hadis yang kedua, ditutup kedua wajahnya, sehingga tidak diketahui siapa orangnya. Kemudian yang diperiksa bagian bawah atau kakinya, lalu kata qaif ini, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Sungguhnya kaki-kaki ini hampir semuanya sama. Artinya ada kesamaan, ada keselarasan. Jadi ini cara penilaian atau cara bekerjanya qaif ini di masa jahiliyah. Memeriksa kaki, kemudian ternyata Usamah dan Zaid, Usamah dengan ayahnya Zaid bin Haritha, bentuk kakinya, struktur kakinya sama. Makanya dia menyimpulkan bahwasanya ini dari garis keturunan yang sama dengan garis keturunan yang satu, menetapkan bahwasanya Usama adalah anak dari Zaid. Jangan pula nanti kita di rumah kita periksa-periksa kaki saya dengan kaki anak kita, tidak, kaki orang tua dengan kaki anak ini tidak perlu lagi kita periksa. Ini untuk kasus keraguan atau untuk menutupi tuduhan. Sementara kalau sudah jelas dia itu anak dari perkawinan dan pernikahan yang sah, tidak perlu kita lakukan tes DNA lagi. Makanya tes DNA sekarang ini untuk kasus yang berbeda. Tidak semua pasangan suami istri atau anak dengan ayah datang tes DNA. Ya. Dan ini pun kasusnya tidak banyak. Kasusnya antara Usama dengan ayahnya yang tersebar bahwasanya dilihat dari bentuk warna kulit itu yang mereka ragukan. Ya. Mereka meragukan dan muncul tuduhan Usama hitam, ayahnya Zaid putih. Ya. Usama hitam, ayahnya Zaid putih. Dan sebenarnya kalau sekarang ini ditopang juga oleh hadis yang lain. Nabi SAW dalam kasus yang lain mengatakan ketika datang seseorang meragukan anaknya. Ini kasus yang lain, ini bukan kasus sama dengan ayahnya, tetapi kasus yang lain, datang seorang ayah membawa anaknya, meragukan karena perbedaan bentuk dan kemiripan tadi, dan bahkan perbedaan warna kulit. Maka sang ayah meragukan ini anaknya. Maka datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW berikan perumpamaan. Tidakkah engkau sebagai pengembala unta, ya, dari sekian banyak unta itu, tidakkah ada di antara unta itu yang berbeda warna dari induknya? Ya. Iya, kata orang ini. Apa sebabnya? La'allahu naza'athu irqun. Jadi garis keturunannya bukan hanya ayahnya, tapi bukan hanya kakeknya. Mungkin kakek sebelumnya warna kulitnya seperti itu. Makanya dalam ukuran tinggi rendahnya seseorang juga berpengaruh. Ayahnya pendek, ibunya pendek, anaknya tinggi. Karena kakek keduanya atau keturunan dari kakeknya yang kedua tinggi. Ini bisa saja, dan ini suatu hal yang tersebar luas. Begitu juga warna kulit. Ya, warna kulit. Makanya Nabi SAW tekankan itu kepada orang ini. Kalau seandainya itu berlaku pada hewan, kenapa tidak berlaku pada manusia? Bisa saja dari garis keturunan yang sebelum-sebelumnya dia warna kulitnya hitam. Ya, dan ini yang terpengaruh, bukan dari ayahnya, bukan dari kakek pertamanya, ayah dari ayahnya, tetapi dari kakek ketiga misalnya. bisa saja yang ini membuat salah satu dari cucunya merujuk kepada bentuk dan spes dari kakeknya yang sudah lama, dan bahkan dia tidak melihatnya. Jadi ini juga terjadi di zaman Nabi dalam kasus yang lain. Ya, keyakinan kita, karena memang terkadang seorang anak tidak menyerupai ibunya dan juga tidak menyerupai ayahnya. Ya, walaupun secara umum ada keserupaan, tetapi ada kalanya kasus seorang anak tidak menyerupai ibunya, tidak menyerupai ayahnya, dan bahkan kakeknya, ayah dari ibunya, ayah dari ayahnya juga tidak seperti itu. Tetapi bisa saja itu terjadi di kakeknya yang kedua, ketiga, bisa saja itu yang diambilnya. Ini yang dimaksud dengan la'allahu naza'athu irqun. Tetapi bila mana itu juga tidak bisa dipakai, maka digunakanlah standar ini. Apalagi di dunia perbudakan, tidak ada keturunannya. Makanya bisa dipakai jasa kiafah tadi. Kalau sekarang itu yang telah kita sampaikan tadi dengan tes DNA. Baik, hadis yang keempat atau hadis yang terakhir di bawah bab ini, 3542, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana bin Wahb qala akhbarana Yunus ha wa haddatsana Abdu bin Humayn qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar wa bin Jurayj kulluhum an Zuhri bi hadzal isnadi bi ma'na hadithihim wa zada fi hadith Yunus wa kana mujazzizan qa'ifa. Ya, ini hadis yang sama dengan sanad yang baru dibawakan oleh kembali oleh Imam Muslim. Sedikit ada perbedaan, ada tambahan di sini, yaitu penjelasan tentang siapa itu Mujazziz yang datang menjumpai Nabi, kemudian Usamah bin Zaid dengan ayahnya Zaid bin Harithah terbaring, sementara kedua wajah mereka, bagian atas badan mereka tertutup oleh selimut. Kemudian Mujazziz ini memeriksa kaki dari kedua orang ini, kemudian dia menetapkan bahwasanya ini ternyata adalah terikat oleh garis keturunan, sama bentuk kakinya. Maka ditekankan oleh perawi bahwasanya Mujazziz itu adalah qa'ifan. Qa'ifan itu seorang pakar penentuan jasa ini, penetapan dengan cara melihat kaki bisa menentukan ini keturunan ini. Itulah beberapa hadis yang dibawakan, dan ini tentu sebagaimana halnya juga bab sebelumnya, ini tidak ada kaitannya dengan persusuan. Ya, tidak ada kaitannya dengan persusuan. Makanya kita katakan bab yang mulai dari bab yang keberapa kemarin, mulai dari bab yang ke-9 itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kitab persusuan. Apalagi yang sekarang ini, itu kasus munculnya keraguan pada anak dengan ayah penetapan nasab. Maka boleh menggunakan, jadi boleh menggunakan jasa qiyafah, atau sekarang ini boleh kita gunakan jasa dengan cara tes DNA. Bila mana ada timbul kesimpang siuran dan tidak bisa ditetapkan ini anak si fulan atau tidak, maka boleh kita menggunakan cara tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bergembira ketika dia mendapatkan hasil tes qiyafah yang dilakukan oleh Mujazziz Al-Mudlaji untuk Usama dan ayahnya Zaid bin Harithah. Itu bab yang ke-11. Sementara bab yang ke-12, ya, bab yang ke-12 ini sebenarnya terkait erat dengan pernikahan. Terkait erat dengan pernikahan, bukan lagi keturunan tapi pernikahan. Ya, dan ini yang mungkin sangat tepat untuk diletakkan pada kitab yang sebelumnya, itu kitab An-Nikah. Bunyinya bab ma tastahiq qadru ma tastahiqquhu al-bikru wa thayyibu min iqamati zawji indaha aqibaz zafam. Ya. Ini untuk kasus poligami, ya. Untuk orang yang punya lebih dari satu istri. Bab ini untuk orang yang punya lebih dari satu istri, bukan urusan, bukan untuk kita, ya. Ya, bukan untuk kita. Untuk orang yang, bab ini untuk orang yang akan berpoligami atau yang sudah punya yang akan berpoligami. Bab ukuran waktu, ya, qadru, ukuran waktu untuk pengantin perempuan, baik itu dia perawan, pengantin perempuan yang kedua dan setelahnya. Ukuran waktu hak milik pengantin perempuan, baik itu perawan ataupun janda. Berapa lama suaminya bermalam madu dengan dia? Bukan bulan madu, tapi malam madu. Berapa lama dia bersama setelah akad, setelah zafaf, setelah walimah? Setelah walimah, bila mana seorang laki-laki poligami, dan yang dipoligaminya kemungkinan dua. Yang pertama perempuan yang perawan, gadis. Yang kedua janda. Berapa lama dia menetap bersama dengan kedua-duanya, baik itu yang masih gadis ataupun yang sudah janda? Ini luar biasa, Nabi SAW tentukan ini. Jadi tidak sembarangan. Poligami itu bukan hanya semangat, bahkan penentuan hari setelah menikah itu saja sudah ditetapkan oleh agama. Berapa lama dia menetap setelah akad, setelah walimah? Karena di sana masih ada yang lain. Di sana masih ada yang pertama, yang kedua. Maka di sini bab ini mengarah ke sana. Panduan untuk poligami. Bab waktu seorang suami menetap bersama istrinya yang perawan atau janda setelah malam pengantin. Berapa lama? Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor berapa? 3543. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Hatim wa Yaqub ibnu Ibrahim wal lafdhu li Abi Bakr. Qalu haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Sufyan an Muhammad ibn Abi Bakr an Abdul Malik ibn Abi Bakr ibn Abdul Rahman ibn Al Harith ibn Hisham an abihi an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwaja Ummi Salamah aqama indaha thalathan. Ini yang bercerita Ummu Salamah sendiri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Ummu Salamah, maka Nabi SAW berdiam di bersama Ummu Salamah selama 3 malam. 3 malam. Ummu Salamah janda. Ummu Salamah janda. Makanya secara ringkas saja, bila mana yang dinikahi untuk kedua kali atau yang bila mana yang di poligami adalah istri kedua atau istri ketiga atau keempat, itu adalah janda, maka masa setelah akad dari malam pertama pengantin itu 3 malam, ya, hanya 3 malam. Ini tidak orang berbulan-bulan, sementara bahkan bertahun-tahun, bahkan istri pertamanya dicampakkan. Ini bukan poligami yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 malam bila mana dia janda, 3 malam, dan itu yang dilakukan oleh Nabi untuk Ummu Salamah. Aqama indaha thalathan. Belum cukup itu, Ustaz. Iya, memang belum cukup, dan itu yang terjadi pada Ummu Salamah. Ya. Setelah 3 malam atau 3 hari, wa qala innahu laisa biki ala ahliki hawanun. Innahu laisa biki ala ahliki hawanun. In syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i. Tadi untuk janda berapa hari? 3. Untuk gadis 7 hari. Untuk yang kedua atau ketiga keempat itu, bila mana dia gadis, maka kebersamaan suami dengan dia untuk pertama kali setelah angkat itu, setelah walimah itu 7 hari. 7 hari untuk gadis. Dan ini yang dituntut oleh Ummu Salamah. Siapa yang tidak mau bersama-sama berlama-lama dengan Nabi? Ini yang diinginkan oleh Ummu Salamah, dan dia minta itu kepada Nabi. Ketika Nabi hendak pamitan meninggalkannya, dia pegang tangan Nabi. Dalam riwayat yang akan datang, dipegang tangan Nabi. Berat memang. Berat. Tetapi Nabi SAW mengatakan, lai innahu laisa biki ala ahliki hawanun. Ya, sungguhnya tidaklah ada padamu terhadap keluargamu kehinaan. Artinya Nabi SAW hibur dia. Saya pergi cepat bukan karena merendahkanmu. Ya. Bukan karena tidak suka sama kamu. Bukan. Jadi Nabi SAW hibur dia. Ya. Lalu Nabi berikan dia pilihan. Kalau kamu mau minta lebih, in syi'ti sabba'tu laki. Kalau kamu mau, saya bersamamu 7 hari. Tetapi nanti potong. Ya. 7 hari saya bersamamu sekarang ini, dan 7 hari kelebihan 4 hari itu nanti akan saya berikan kepada istri-istri yang lain. Jadi lebih dari 3 hari itu bukan haknya lagi, bukan hak perempuan itu lagi. Kalau dia minta tambah, maka akan dipotong nanti, akan ditambahkan pula untuk istri-istri yang lain. Akhirnya keberadaan Nabi, jauhnya Nabi dari Ummu Salamah lebih lama, karena akan ditambahkan untuk istri kedua, istri ketiga, 7 hari pula, sehingga kembalinya giliran Ummu Salamah akan lama. Dan inilah tuntutan keadilan yang harus diketahui oleh seorang laki-laki ketika hendak berpoligami. Ya, sekarang ini kita dengar 2 bulan tidak ada, belum datang kepada istri pertama, masih berbulan madu, pergi ke sana, pergi ke sini, tidak ada nafkah, tidak ada perhatian. Poligami sunnah Nabi apa ini? Ya, alasannya sunnah Nabi, tetapi prakteknya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya memang itu, maka tuntutan untuk memberikan yang sama kepada yang pertama, yang kedua, harus juga ada. Nah, kan Nabi SAW tawarkan, kalau kamu ingin tambah, ya saya akan tambah, tetapi ini bukan hakmu lagi. Nanti tambahan ini akan saya berikan pula kepada yang lain. Ya, ini keadilan. Dalam pembahagian hari itu pun harus adil. Kalau seandainya memang 1 hari di situ, 1 hari di sini, 2 hari di situ, 2 hari di sini, ini yang mau tidak mau harus diketahui oleh orang yang hendak berpoligami, bukan hanya semangat saja, bukan karena sang istri sudah tidak mau melayani, terjadi kerenggangan kemudian untuk memberikan hukuman akhirnya berpoligami, menikah sirri, menikah sembunyi-sembunyi. Ini yang sekarang ini, menikah sirri itu memang sirri lagi, sembunyi-sembunyi. Sang istri tidak tahu. Ketika ditanya, di mana bang? Ada pekerjaan luar kota. Ini semuanya keluar dari tuntunan Nabi SAW. Nabi ketika menikah dengan Ummu Salamah, dan ini memang manusiawi, 3 hari itu memang tidak cukup, tetapi di sana ada orang lain yang punya hak. Maka Nabi SAW berikan dia haknya 3 hari. Lebih dari itu akan konsekuensinya akan ada. Kalau saya tambahkan 1 hari, 2 hari, maka tambahan itu akan saya berikan pula kepada yang lain. Kalau 3 hari di sini, harus 3 hari di situ. Maka ini hadis yang pertama dari bab yang ke-12 ini. Waktu seorang suami menetap bersama istrinya. Bayangkan, baru saja resepsi pernikahan selesai, malam pertama, kedua, ketiga, untuk janda habis haknya wanita itu. Di sana masih punya yang masih ada orang yang memiliki hak untuk laki-laki ini. Dan memang harus berbagi. Harus berbagi. Sang suami harus adil. Kalau enggak, nanti dia stroke jalannya di akhirat. Ya, timbang. Tangannya sebelah, badan sebelahnya mati karena condong kepada salah satu. Bukan karena condong cinta ya, tetapi condong perhatian, condong nafkah. Ya, condong malam hari jatah. Dan ini yang kita sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama, dan insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.